Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab At-Tibyan Al-Imam Nawawi rahimahullah, setelah beliau membahas tentang diamnya imam di dalam sholat jahriyah, saktah, ya, diam sejenak ketika imam setelah takbiratul ihram, kemudian ketika imam selesai membaca surat ba'dal fatihah, dia akan rukuk. Sebagian pendapat disebutkan saktah ketika selesai membaca suratul fatihah. Dan juga yakni untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca suratul fatihah. Dan juga saktah ba'dal amin. Dan kemarin kita sudah sebutkan hadis-hadisnya dhaif. Saktah diam sejenak ketika selesai takbiratul ihram dan juga ketika mau rukuk. Baik, sekarang kita masuk di fasal berikutnya tentang makna kata amin. Makna kata amin di halaman 151. Plastika. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Qala al-imam Yahya bin Saraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, faslun fi ma'ani amin wa ahkamiha. tentang makna-makna amin dan hukum-hukumnya. Qala yustahabbu li kulli qari'in fi sholati kana au fi ghairiha, disunnahkan bagi setiap qari'in, bagi setiap orang yang membaca, yang membaca surat Al-Fatihah, fi sholati kana, apakah itu di dalam sholat, au fi ghairiha, atau selain sholat ketika dia baca Al-Quran di luar sholat, baca surat Al-Fatihah. Idza faragha min Al-Fatihah, jika dia selesai dari Al-Fatihah, an yaqula amin, untuk mengucapkan amin. Jadi ucapan amin ini diucapkan baik Al-Fatihahnya di dalam sholat maupun Al-Fatihahnya di luar sholat. Ketika membaca Al-Quran dan membaca surat Al-Fatihah, ketika selesai waladhdallin, maka amin. Wala hadisus sahihah fi dzalika katsiratun mashhurah, dan hadis-hadis yang sahih dalam masalah itu banyak dan terkenal. Wa qad qaddamna fil fasl qablahu, dan telah kita lewati, telah kita dahulukan, telah kita sebutkan di fasal sebelumnya, telah kita sampaikan di fasal sebelumnya, annahu yustahabu ayyafsila bayna akhil fatihah, disunahkan untuk memisahkan antara akhir surat Al-Fatihah wa bayna amin, dengan ucapan amin. Bisaktatin latifatin, dengan diam yang sebentar. Saktah latifah. Wa maknahu, dan makna amin, Allahumma istajib, ya Allah kabulkan. Ini makna amin. Wakila, dan ada yang berpendapat kadzalika falyakun, demikianlah maka jadikan. Wakila if'al, dan menyatakan kerjakan. Wakila maknahu la yaqdiru ala hadza ahadun siwaka, tidak ada yang mampu atas hal ini seorang pun selainmu. Siwaka, selainmu ini kembali kepada Allah. Siwaka. Wakila maknahu, dan ada yang menyebutkan maknanya la tukhayyib roja'ana, jangan engkau kecewakan harapan kami. Jangan engkau kecewakan harapan kami, ya Allah. Wakila maknahu Allahumma aminna bi khairi, ya Allah selamatkanlah kami dengan kebaikan. Wakila, dia menyatakan wa taba Allah taala ala ibadihi, itu adalah pelindung Allah kepada hamba-hambanya. Yadfa'u bihi anhumul afat, yang Allah menolak dengannya dari mereka, dari hamba-hamba Allah, al afat, segala bahaya, ya, afat, penyakit. Wakila hiya darajatun fil jannah yastahiqquha qailuha, amin itu artinya tingkatan di sorga yang berhak bagi orang yang mengucapkannya. Wakila huwa ismun min asma'illahi ta'ala, Yang menyatakan am itu nama dari nama-nama Allah. Wa ankaral muhaqqiqun wal jamahiru hadza. Para muhaqqiqun dan jumhur ulama mengingkari ini kalau itu nama Allah. Wa qila huwa ismun Ibrani mu'arrab. Itu nama dari bahasa Ibrani yang diarabkan. Waqala Abu Bakar Al-Warraq, ya quwwatun lidu'a wastinzalir rahmah. Itu kekuatan untuk doa dan minta untuk diturunkannya rahmat. Waqila ghairu dzalika. Dan ada yang menyatakan selain itu, banyak sekali yang berpendapat makna amin. Kalau kita lihat kembali, beliau menggunakan lafaz qila qila qila. Qila itu menunjukkan pendapat yang lemah. Ya. Jadi qila itu menunjukkan pendapat yang lemah. Pendapat yang rajih indal muallif ketika beliau sebutkan yang pertama, maknahu Allahum istajib, ya Allah kabulkan. Ini makna yang rajih. Ya. Sehingga qila qila qila. Ya, ketika kita membaca riwayat dengan lafaz qila, ya, itu berarti tandanya dhaif. Naam. Khana fi dina azani wa azakumullah. Baik. Ini beberapa makna amin. Baik. Kelas 3. Diulangi terjemahannya. Terus lanjut yang lain. Terus dikeraskan volumenya biar dengar yang lain. Yang mana ini? Darajatun bil jannah itu. Faqila ya darajatun bil jannah. Terus Faqila halaman berikutnya. Terus Qala Abu Bakar Al-Warraq. Istinzal, apa tadi istinzal? Istinzal, meminta diturunkan rahmah. Baik, itu beberapa ma'ani amin, ya, beberapa ma'ani amin. Baik, sekarang tentang cara untuk membacanya. Baik, maksudnya sudah tadi ya? Terus. Baik. Qala rahimahullah. Terus nanti bawa kitab ya setelahnya. Murah kitab. Wa fi amin lughatun. Tentang amin ini ada beberapa bahasa, beberapa bacaan. Qala ulama afsahuha, yang paling fasih, amin bil mat, dengan mat. Wa takhfifil mim, amin takhfif, itu tidak ditasjid. Amin, mimnya tidak ditasjid. Amin. Baik, mat, mat di sini ada menyebutkan dua harokat. Ada juga yang berpendapat empat harokat. Amin. Wadhania bil qasr, yang kedua qasr pendek. Amin. Wahatani lughatani masyhuratan, ini kedua lughah yang masyhur. Bil qasr, dengan hamzahnya enggak dipanjangkan. Amin. Yang pertama amin. Wa thalisa amin bil imalah ma'al mad. Hakaha al-wahidi an hamzah wal kisai. Bacaan yang ketiga amin dengan mad tapi imalah. Ada yang sudah belajar imalah? Kacuit. Imalah. Jadi ketika mengucapkan A, itu lidahnya itu datar A. Dan imalah itu suaranya di wasatul lisan. Di tengah lidah. Itu namanya imalah. Ada imalah sugra, ada imalah kubra. Nah, itu imalah. Baik. Huruf yang makhrajnya di tengah lidah itu apa? Wal wastu jim wasin waya. Ya. Itu munculnya di tengah. Nah, jim, sin, ya, ja, ya, ja, ji, ju, ja, j, itu pakai di tengah. Nah, itu imalah sughra, jadi antara A dan A. Jadi kayak nek imalah kubro itu E, jadinya E. Nah, ini imalah. Jadi ada membaca sampai E. Ya. Nah, majriha. Ya. Baik, itu namanya imalah. Nah, ini imalah sughra atau imalah kubro. Bil mat, bil imalah ma'al mat. Mim. Bukan A, tapi E. Di tengah mudahnya. Hakahal wahidi an hamzah wal gisai. Warabi'a bitasjidil mim ma'al mat. Yang keempat dengan mentasjid mim ma'al mat. Amin. Amin. Mimnya ditasjid. Hakaha al-wahidi anil Hasan wal Husain bin al-Fadl. Qala tahqiqu dhalika ma ruya an Ja'far Shadiq radiyallahu anhu annahu qala ma'nahu qasidina nahwaka, qasidin menuju ke arah ke arahmu. Itu mana kalau mimnya ditasjid amin, yaitu maknanya menuju. Wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan, dan engkau akramu yang paling mulia dari yang mengecewakan orang yang menuju. Hadal kalamul wahidi wa hadha rabi'a gharibatun jiddan. Bacaan yang keempat ini bacaan yang sangat asing karena maknanya berbeda. Mimnya ditasjid. Waqad adda akthar ahli lughah fi lahnil awam. Mayoritas ahli bahasa menyatakan ini kesalahan orang-orang awam. Waqala jama'ah min ashabina man qala fi shalah batalat shalatu. Dan jama'ah dari ashabina dari madhab beliau, madhab Imam Syafi'i, ada menyatakan barang siapa mengucapkannya di dalam sholat batal sholatnya. Amin. Mimnya ditasjid. Maka tadi disebutkan yang pertama wattakhfifil mim. Mimnya ditakhfif, tidak ditasjid. Qala ahlul lughah haqqa fil arabiyyah al waqf. Haknya di dalam bahasa Arab itu waqaf. Li'annaha bimanzilatil aswat. Karena dia kedudukannya di suara. Fa'idha wasolaha. Jika dia disambung. Fathahan nuna. Amin. Kita bicara nunnya itu. Nunnya di fathah. Diltiqa'is sakinain. Karena berjumpa dengan dua sukun. Berjumpa dua sukun. Kama futihat fi aina wa kaifa wa lam tubsar. Sebagaimana di fathahnya dalam ucapan aina dan kaifa. Dan tidak di kasrah. Li thiqalil kasrah ba'dal ya. Karena susahnya kasrah setelah ya. Susahnya kasrah setelah ya. Jadi ucapan-ucapan itu marjaknya ke orang-orang bagaimana mengucapkannya. Jika orang-orang itu tidak bisa mengucapkan dan berat mengucapkan, maka tidak diucapkan. Jadi marjaknya Demikian pula pembacaan Al-Quran itu marjanya, patokannya adalah bagaimana orang-orang yang hidup di masa Nabi membacanya. Bagaimana mereka membacanya, itu patokannya. Baik. Ketika susah untuk membacanya, nah, biasanya setelah kasrah kemudian dhammah, ya. Ini orang-orang Arab susah untuk membacanya. Setelah kasrah kemudian dhammah, susah untuk membacanya. Maka tidak dibaca demikian. Maka dhammahnya tidak terbaca karena susah. Baik. Fahada muhtasar ma yata'allaku bilafzi amin. Ini ringkasan apa-apa yang terkait dengan lafaz amin. Waqad basattul qawla fiha bisyawahid. Dan aku telah bentangkan, aku telah jelaskan pendapat tentang ini dengan dalil-dalilnya. Wa ziyadatul aqwal fi kitab tahdzibil asma' wal lughat. Beliau telah jelaskan permasalahan amin ini, bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana ahkamnya dalam kitab tahdzibil asma' wal lughat. Naam. Baik. Ini khan fi din azani wa azakum. Ini pendapat atau penjelasan tentang cara untuk membacanya. Sekarang kita masuk hukum-hukumnya. Baik, Ustaz Abdurrahman. طيب قال رحمه الله قال العلماء ويستحب التأمين disunnahkan mengucapkan amin في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد. Disunnahkan mengucapkan amin di dalam sholat bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang sholat sendirian. Wa ijharul imamu wal munfaridu bilafdi amin fi sholatil jahriyah. Imam dan munfarid mengeraskan lafad amin di sholat jahriyah. Di sholat jahriyah, imam dan munfarid. Wahdalafu fi jahril makmum. Tapi para ulama beda pendapat, makmum itu mengeraskan amin atau tidak. Adapun imam dan orang sholat sendirian di sholat jahriyah keras aminnya. Ketika al-fatihahnya jahar, maka aminnya juga jahar. Terus bagaimana bagi makmum? Fasohi anau yajharu. Pendapat yang sahih, makmum itu juga mengeraskan aminnya. Walthani la yajharu. Pendapat yang kedua, tidak dikeraskan. Wa thalis yajhar in kana jam'an katsiran wa illa fala. Pendapat yang ketiga, dikeraskan ucapan aminnya jika jamaahnya banyak. Jika tidak, maka tidak dikeraskan. Nah, Al-Albani rahimahullah, beliau pernah berpendapat amin itu pelan. Kenapa? Karena dia doa. Allahumma stajib. Kan doa. Jadi pelan ucapannya. Tapi kemudian beliau rujuk. Ya, beliau rujuk di kitab lainnya, di kitab Tamawul Minnah kalau tidak salah. Beliau rujuk dan berpendapat aminnya makmum itu keras. Baik. Ini pendapat para ulama tentang hukum ucapan amin. Wa yakunu ta'minul ma'mum ma'a ta'minil imam. Maka aminnya makmum itu bersamaan dengan aminnya imam. La qabla wa la ba'da. Tidak sebelumnya dan juga tidak setelahnya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Idza qala al imam waladdallin faqulu amin. Jika imam mengucapkan waladdallin faqulu, maka ucapkanlah amin. Waman wafaqa, maka barang siapa yang bertepatan bersamaan ta'minu ucapan aminnya ta'minal malaikah dengan ucapan aminnya para malaikat, ghufirolahu ma taqaddama min dzanbihi, akan diampuni untuk dia apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Ghufirolahu ma taqaddama min dzanbihi. Nah, disebutkan akhrajul Bukhari. Baik. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hadis sahih. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, idza ammana al imam faminu, jika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Ini maknanya bukan makmum itu mengucapkan amin setelah imam mengucapkan amin, tapi fa makna maknanya idza arada ta'min, jika imam itu akan mengucapkan amin, sehingga berbarengan. Bukan ketika imam selesai amin baru makmum mengucapkan amin, karena dhahir hadisnya idza ammanal imam. Kalau imam itu sudah mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Jadi di sini idza ammanal imam maknanya jika imam sudah sampai ke tempat dia mengucapkan amin, yakni ketika selesai waladdallin, maka ucapkanlah amin. Baik, idza arada ta'min. Qala ashabuna wa laysa fis salati mawdhi'un, tidak ada di dalam salat tempat yustahabbu yang disunnahkan an yaqtarina untuk bergandengan qaulul makmum ucapan makmum bi qaulil imam dengan ucapan imam illa fi qaulihi amin, kecuali dalam ucapan amin. Jadi tidak ada di dalam sholat tempat yang di situ digandengkan, dibarengkan ucapan makmum dengan imam kecuali amin. Wa amma fil aqwal al baqiyah. Adapun di ucapan-ucapan yang selainnya, selain amin, fa yata'akhkharu qaulul makmum, maka ucapan makmum itu diakhirkan dari ucapan imam. Nah, ini tip tentang ahkam amin. Mas lebih diulangi terjemahannya. Jadi qala ulama. Dan Batalafu bijahil makmum. Batalafu. Sahih. Naam. Apa wa illa falaika apa? Nah. Terus wa yakunu taminul ma'mum ma taminul imam. Baik, jika akan mengucapkan amin. Baik. Sekarang masuk fasal berikutnya, Abdul Hakim. Ini nanti fasal ini sampai panjang, berfasal itu membahas tentang sujud tilawah. Ini pembahasan panjang. Beberapa fasal ini terkait hukum-hukum sujud tilawah. Nah. Baik, qala Imam Munawi rahimahullah faslun fi sujudit tilawah. Fasal tentang sujud tilawah. Wa huwa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bih. Dan dia termasuk apa-apa yang penting untuk perhatian dengannya. Sangat ditekankan yata'akkad, sangat ditekankan untuk perhatian dengannya. Maka pembahasan sujud tilawah ini panjang beliau. Faqad ajmal ulama, dan sungguh para ulama telah sepakat, alal amri bis sujudit tilawah, atas diperintahkannya untuk sujud tilawah. Wahdalafu fi annahu amru istihbab am ijab. Dan para ulama beda pendapat, ini perintahnya sifatnya wajib atau istihbab sunnah atau sifatnya wajib. Al-muhim ini perintah, tapi ini wajib atau sunnah, ini beda pendapat. Qala faqala al-jamaahir, jumhur ulama menyatakan laisa biwajib, sujud tilawah itu tidak wajib. Bal huwa mustahabun, akan tapi dia itu hukumnya mustahab. Wa hadza qawlu Umar bin Khattab, ini pendapatnya Umar bin Khattab. Wa Ibnu Abbas wa Salman al-Farisi wa Imran bin al-Husayn wa Malik wal-Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wa Dawud wa ghairihim radhiyallahu anhum. Nah, ini pendapat para sahabat di antaranya. Naam. Dan para ulama setelah generasi-generasi sahabat yang berpendapat sujud tilawah itu tidak wajib. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hanifah, imam madhab yang lainnya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berpendapat mustahab. Abu Hanifah menyebutkan huwa wajibun, Abu Hanifah berpendapat sujud tilawah itu wajib. Wahtajja biqaulillahi ta'ala, beliau berhujjah dengan firman Allah ta'ala, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, jika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an mereka tidak sujud. Jika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak sujud. Wahtajjal jumhur bima shahat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jumhur ulama yang menyatakan sujud tilawah itu mustahab, tidak wajib, berhujjah, berdalil dengan riwayat dari Umar bin Khattab, annahu qara'a yaumal jumu'ah 'alal mimbar surah An-Nahl. Umar bin Khattab, beliau membaca surat An-Nahl pada hari Jumat di atas mimbar. Hatta idza ja'a as-sajadah, sampai ketika melewati ayat as-sajadah, nazala, beliau turun dari mimbar, fasajada, kemudian beliau sujud, wa sajadan nasu, jamaah pun ikut sujud. Baik, jadi boleh bagi khatib ketika membaca ayat dan itu ada sajadah kemudian sujud. Hatta idza kanatil jumu'ah al-qabilah, sampai ketika hari Jumat setelahnya, qara'a biya, boleh membaca surat itu. Hatta idza ja'a sajadah, sampai ketika melewati ayat sajadah, qala ya ayuhan nas, beliau menyatakan, wahai manusia, innama namurru bisujud, kita melewati ayat sujud. Faman sajada, barang siapa sujud, faqad asoba, maka dia telah benar. Faman lam yasjud, dan barang siapa yang tidak sujud, fala ithma alaih, tidak dosa dia. Walam yasjud Umar radhiyallahu anhu rawahul Bukhari, maka Umar bin Khattab tidak sujud. Rawahul Bukhari, ini dalil yang dipakai jumhur ulama yang menyatakan sujud tilawah itu hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Nah, ketika Umar bin Khattab yang membaca ayat sajdah tidak sujud, maka makmum jamaah pun tidak boleh untuk sujud. Ketika sang qari itu tidak sujud, maka mustami, orang yang mendengar, ini tidak ikut sujud. Nah. Baik. Qala wa hadzal fi'lu wal qaul min Umar radhiyallahu anhu fi hadzal al-mujma' dalilun zahirun. Ini perbuatan dan ucapan dari Umar radhiyallahu anhu fi hadzal majma', di sekumpulan orang banyak, dalilun zahirun, ini dalil yang jelas, yang nyata. Nah, ini yang jadikan dalilnya jumhur ulama. Wa ammal jawab anil ayat, adapun bagaimana jawaban dari ayat yang dibawakan Abu Hanifah yang menyatakan wajib. Alat ihtajja bi Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yang berujah dengannya Abu Hanifah, fadhahirun li'anna al-murada dhamhum ala tarki sujud takdziban. Maka ini zahir, ya, sangat jelas, karena yang dimaksudkan dari ayat itu celaan kepada mereka karena mereka meninggalkan sujud dalam rangka apa? Takdziban, mendustakan. Kama qala ta'ala ba'dahu balilladzina kafaru yukadzibun. Akan tapi orang-orang yang kafir itu mereka mendustakan. Orang-orang kafir mereka enggak sujud itu karena mendustakan sujud. Wa thabata fi sahihain an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najm falam yasjud. Di dalam sahihain dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anau qara'a, beliau membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm, falam yasjud, dan tidak sujud. Wa thabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam sajada fi An-Najm. Dan juga di dalam sahihain beliau pernah membaca surat An-Najm, beliau tetap sujud. Padalla ala annahu laisa biwajib. Ini menunjukkan bahwasanya sujud tilawah itu tidak wajib. Naam. Khana fi dina azani wa a'azakumullah. Yang jelas yang dipakai dalil adalah ucapan Umar bin Khattab dan perbuatan Umar bin Khattab. Naam. Baik, adapun dalil, dua dalil yang dibawakan terakhir oleh mu'alif rahimahullah tentang surat An-Najm. Yang terakhir di situ disebutkan Rasul sujud. Nah. Terus yang pertama, falam yasjud, Rasul tidak sujud. Ya. Itu tidak bisa dijadikan dalil kalau itu mustahab. Kenapa? Karena yang membaca itu bukan Rasul. Yang membaca adalah Zaid bin Thabit. Ya. Ketika qari'nya itu tidak sujud, maka yang dengar tidak sujud. Nah. Maka yang tadi dibawakan yang terutama dalil yang dipakai jumhur adalah ucapan dan perbuatan Umar bin Khattab. Ya. Ucapan dan perbuatan Umar bin Khattab yang menunjukkan bahwasanya sujud tilawah itu tidak wajib, dia mustahab. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, tentang ahkam sujud tilawah itu banyak. Makanya beliau di sini rahimahullah memberikan fasal yang banyak, ya, tentang ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran itu berapa jumlahnya. Ini ikhtilaf para ulama, ya. Berapa sih jumlah ayat sajadah itu? Terus apa saja? Kapan sujudnya? Ya, ketika melewati pas ayat apa sujudnya? Kemudian juga akan dibahas syarat sahnya sujud tilawah. Bagaimana hukum sujud tilawah ketika di luar sholat dan di dalam sholat. Nah, siapa yang kemudian disunahkan untuk sujud, dan masih banyak yang lainnya, ya, yang beliau bahas. Dan juga di dalam kutubul fiqih juga masailnya sangat banyak. Nah, ketika sujud tilawah itu, nah, jadi sujud tilawah itu di situ di apa? Dia menggunakan ucapan takbir Allahu Akbar atau tidak ketika sujud dan ketika bangkit, ya, ketika di dalam sholat dan di luar sholat, itu juga dibahas dalam kutubul fiqih. Nah, bagaimana kalau yang membaca itu seorang perempuan, ya, kemudian yang mendengar laki-laki? Apakah dia ketika sang pembaca perempuan itu sujud, apakah yang mendengar yang dia kebetulan laki-laki dia boleh sujud? Ya. Padahal kan laki-laki gak boleh bermakmum kepada perempuan. Ini di luar sholat. Ya. Apakah boleh? Ketika sang pembaca itu sujud, yang mendengar juga sujud, bolehkah orang yang pendengar bukan pembaca ya, itu bangkit dulu dari sujud ya. Dia bangkit dulu dari sujud mendahului orang yang membaca ayat sajdah ya. Itu ahkam atau masail di dalam sujud tilawah. Nah, maka ini mungkin hampir berapa halaman yang panjang pembahasannya tentang sujud tilawah. Sampai ...177... panjang bahasanya. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Baik. Sebuah pertanyaan diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, tentang orang yang berkorban. Yaqumu bitabhi kamil adhahi ma'aqaribi bidun tasadduq minha hal amaluhum sahih. Tentang orang yang berkorban, kemudian dia dan kerabatnya itu apa? Diurusi sendiri sama keluarga, kemudian dimasak dan dimakan semuanya sama keluarga. Tidak ada yang disedekahkan dan dihadiahkan kepada fuqara, orang miskin itu sedekah, juga tidak ada dihadiahkan kepada orang-orang kaya. Ya, tetangganya enggak dikasih. Apakah boleh demikian? Korban dimakan kabeh sendiri, tidak dibagikan. Kata beliau rahimahullah, hadza khata'un. Ya, ini keliru. Karena Allah taala qol, karena Allah taala berfirman, yasadu manafi'a lahum. Wa yadkurusmallahu fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqakum min bahimatil anam faqulu minha. Di sahihnya, makanlah dari hewan sembelian itu. Wat imul ba'is wal fakir, dan kasih makan ya, orang-orang yang fakir. Wala hadza, oleh karena itu yulzimuhum al'an, sekarang kewajiban dia ayat manu ma'akalu, untuk menanggung apa yang telah dia makan ya, sudah dimasak semua, sudah dihabiskan semua. An kulli syatin syai'in minal lahm yastarunahu, maka dia sekarang kewajibannya untuk mengganti dengan membeli ya, membelinya dan ya tasaddaqu nabi, kemudian bersedekah dengannya ya, diganti, harus diganti. Nah, jadi karena sudah telanjur dimakan semuanya, maka dia an kulli syatir minal laham yastaruna, dia harus beli kemudian diganti untuk dibagikan kepada fuqara, masakin, dan hadiah kepada mungkin orang-orang kaya dari kalangan tetangganya. Jadi untuk korban itu sunnahnya itu dibagian kepada fuqara wal masakin, dan hadiah kepada orang kaya dalam keadaan mentah, bukan dalam keadaan matang ya. Bukan wah ini biar gak ngerepotkan tetangga yang dikasih, daripada goreng-goreng dan masak-masak, mending tak kasih sudah siap makan ya. Ini tidak sunnah. Jadi kalau akikoh mateng, nah, tapi kalau korban itu mentah ya, dikasih mentah. Jika kemudian sudah dimasak semuanya dan orang lain tidak ada yang dikasih, maka dia harus ganti ya. Dia beli kemudian bagikan kepada tetangga-tetangganya. Dan tidak ada berapa kadar yang harus dia makan, berapa ukuran yang harus dia bagikan, tidak ada. Ya. Jadi mau dia separuh boleh, atau sepertiga dia makan, dia simpan dan dia bagikan, itu juga boleh. Ya. Tidak ada ukuran berapa persentasenya, yang jelas ada yang dia makan, ada yang dia simpan, dan ada yang dia bagi. Tidak dia makan semuanya, tidak dia bagikan semuanya, ada yang dia makan, ada yang simpan. Sehingga orang yang berkorban itu tidak sarapan, nanti makannya dari hasil sembelihannya. Ini bagi yang berkorban. Bagi yang gak korban, yuk sarapan dulu gak apa-apa. Tapi yang berkorban itu nunggu dari hasil sembelihannya. Makanya ketika kambingnya disembelih itu ditunggui, sebenarnya dilihat, kemudian setelah dibedeti diambil bagian yang paling mudah untuk cepat matang, biasanya hatinya. Hatinya diambil, dimasak, digodok, langsung dimakan. Nah, kalau nunggu matangnya sate dan gulenya, kawanan, terlalu siang. Jadi diambil sebagian yang bisa dinikmati ketika itu, nanti selebihnya belakangan. Nah, jadi ikut menikmati daging sembelihannya. Baik itu sunnahnya, melihat dan menikmatinya dan dibagikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.